Liwat angin sore titip kangen neng ati, mung pangapurane durung bisa nemoni. Tak suwon slirane gelem saban nganteni, percaya oh sayang aku ra bakal lali. Kangen, aku kangen sliramu. Rindu, aku pengen ketemu. Liwat angin sore titip kangen neng ati, mung pangapurane durung bisa nemoni. Padang rembulan neng pelataran, soyong guka ati kang kasmaran. Wanci wis wengi sansaya sepi, soyong gegowo sungi ati. Liwat angin sore titip kangen neng ati, mung pangapurane durung bisa nemoni. Kangen, aku kangen sliramu. Rindu, aku pengen ketemu. Liwat angin sore titip kangen neng ati, mung pangapurane durung bisa nemoni. Padang rembulan neng pelataran, soyong guka ati kang kasmaran. Wanci wis wengi sansaya sepi, soyong gegowo sungi ati. Padang rembulan neng pelataran, soyong guka ati kang kasmaran. Wanci wis wengi sansaya sepi, soyong gegowo sungi ati. Kanggo sliramu sing tak tresnani.